Kita berikan tepuk tangan untuk Sadir Monata. Tasi Agung. Selamat malam semuanya. Masih tas-tas ojo mas. Pak, le orangnya duit masih extra jos. Gak apa-apa pak deh. Le onak lumayan no. Le tinggu tunggu wedak sesuk. Aku tak nyari kini ayo mas Bram yo. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Matur nuwun luhur, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Wah, kok ada dua irak, kok benci bakmi. Terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Lerane duit sebarang, langit sebagai atap rumahku. Langit sebagai dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Kasih tepuk tangan dulu Jota Siago. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rencana yang baik buat Tasiago. Kita joget, kita enjoy bareng, tapi awas lali, Pak. Nek gak enek duit granting deng gak apa-apa. Mas burunan. Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku. Matur teman berlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tasiago. Terima kasih semuanya. Tasiago memang hebat. Kasihan sampai wong koyo awak ini. Oh, bawa Mas Bram. Dilanjut dengan artis yang lain biar Tasiago enggak blenger lihat saya. Enggak ada. Salewis elek dijur koyo ngene. Oh, alah. Mas Sadiq. Mas. Mas Sadiq. Nggih. Allah Maha segala-galanya. Amin, amin. Kasih tepuk tangan dulu, Bu, untuk Tasiago, Bu. Nah. Matur nuwun. Insyaallah krono Allah setelah panjenengan macak sing koyo ngene enggak suwe sampean budal nang gone tanah suci Mekah. Amin, Allahumma amin ya. Dungo bareng-bareng. Nek umrohne pun ping kalih niki Sadiq niki. Kalau hajinya belum kesampaian ya. Ha ha ha.